Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum wanita memakai hak tinggi. Hak ya. Sendal tinggi gitu. Anda pun enggak tahu juga apa rasanya pakai sendal itu. Ya. Hanya perempuan saja yang paham pakai sendal. Sebuti lagi tumpuk itu. Yang lebih heran lagi, jalan keretak banyak lubang itu. Bisa dia lewat. Kita pakai termasuk-masuk ke lubang itu. Ya, bisa. Jalan keretak banyak lubang-lubang, celah-celah, bisa dia lewat. Hukumnya bagaimana? Jika dia memakai sendal itu, tidak ada unsur. Unsur apa? Unsur menarik perhatian kaum Adam. Biar cantik, biar orang suka dengan aku, biar laki-laki kegetean dengan aku, biar laki-laki kemiangan dengan aku, misalkan. Ya, mungkin dia malu badannya pendek, jadi kalau dia tinggi, kelihatan cantik. Kalau dia pendek, kelihatan buruk lacuk, misalkan. Haram hukumnya. Paham? Karena niat dia itu untuk menarik kaum ada. Tapi kalau niat dia mungkin biar enak bareng kawan-kawannya tinggi-tinggi semua, pas dia ketuk. Pendek. Biar enggak gengsi, biar enggak apa namanya, malu sama kawan-kawan perempuan dia, enggak apa-apa. Sama seperti make up, ya. Make up kalau pakai make up, wah, tujuannya biar dibilang cantik, biar laki-laki syahwat nengok dia, biar laki-laki jelalatan nengok dia, wah, cantik muka. Haram hukumnya. Bahkan sudah kawin lagi. Niatnya seperti itu. Tapi kalau sekedar biar kondangan, kebetulan ibu-ibu ngumpul, malu lah masa kita kondangan tak ada make up Pak Ustaz. Atau kumpulan arisan, ibu-ibu semua. Atau biar gak kelihatan, enggak apa-apa. Selama tidak ada niat untuk menarik pandangan kaum Adam. Tapi ngerti-ngerti dikit. Walaupun pengajian, jangan duduk paling depan. Ini make up tebal. Apa namanya, lipstik tebal, gelangnya luar biasa, belumbuk gelang, jilbab paling mahal, duduk paling depan. Pas ustadz ganteng, air rusak ini, haram ini. Kan ada di beberapa pengajian seperti itu. Pakai gelang, pakai kalung, padahal pakai jilbab, pakai gamis. Tapi kalung ditaruh luar. Itu apa? Nah ini jelas hukumnya haram. Entem? Nah, itu jadi patokan memakai sendal hak tinggi. Kalau tidak ada unsur untuk memikat kaum Adam, tidak apa-apa lah. Yang penting dia untuk mungkin biar kawannya tidak malu, gengsi, biar nyaman. Sama kawannya hukum itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.